Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan pembacaan hadis yang ke-88 atau hadis yang kedua dalam bab fil mubadarah ilal khairat wa khassi man tawajjaha li khairin alal iqbal alaihi bil jiddi min ghairi taraddudin. Qala an-Nawawi rahimahullahu taala atani an abi sarwah bi kasri sin al muhmadati wa fathiha Uqbah bin al-Haris radhiyallahu ta'ala anhu qala Shallaitu wara'an nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bil madinati al-Asra fa sallama thumma qama musri'an fatahatta riqaban nas ila ba'di hujari nisa'ihi فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَرَأَى أَنَّهُمْ قَدْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ قَالَ ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تِبْرٍ عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ رواه البخاري وفي رواية له كنت khalaqtu fil baiti tibran minas sadaqah fakarihtu an ubayyitahu. Qala an-Nawawi rahimahullah at-tibru qita'u dhahabin aw fiddatin. Hadis yang kedua, berkata al-Imam an-Nawawi rahimahullah, diriwayatkan dari Abi Sirwah bikasrisin al-muhmalah wa fathihah. Boleh dibaca Sarwah, boleh dibaca Sirwah dengan mengkasrah sin muhmalah tanpa titik tiga di atas, atau memfathahnya Sarwah boleh. Namanya Uqbah ibn al-Haris radhiyallahu anhu. Uqbah ibn al-Haris bin Amir bin Naufal al-Qurasi al-Makki. Beliau masuk Islam pada tahun Fathu Makkah. Beliau berkata, aku pernah sholat di belakang Nabi alaihi salatu wasalam di Madinah sholat asar. Kemudian beliau salam. Kemudian beliau berdiri musri'an cepat-cepat. Fatahatta riqaban nas. Beliau melangkai pundak-pundak manusianya, memutuskan shaf. Dan setelah selesai salat kan masih duduk berbaris di shaf. Diputuskan shaf nanti apa selesai oleh Rasulullah menuju pada sebagian kamar istri-istri beliau, sebagian rumah istri-istri beliau. Maka orang-orang kaget karena tergesa-gesanya beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam begitu salat tidak biasanya. Rasulullah langsung bangkit kemudian bersegera menuju sebagian rumah istrinya, melangkai, melewati pundak-pundak manusia. Ini memutus shaf langsung gitu. Dalam keadaan jemaah masih berbaris. duduk berbaris. Fa kharaja alaihim, maka Rasulullah keluar menemui mereka. Tidak berselang lama Rasulullah balik lagi, keluar menemui mereka. Faro'a annahum qad ajibu min sur'atihi, maka Rasulullah melihat mereka para sahabat itu telah terheran-heran karena cepat-cepatnya Rasulullah, karena tergesa-gesanya Rasulullah. Maka Rasulullah segera menjelaskan. Beliau berkata, dakartu say'an min tibrin indana, tadi aku teringat sepotong emas sedekah yang ada pada kami. Maka aku tidak suka kalau emas itu menahanku. Maka aku memerintahkan untuk segera membagi-bagikannya. Telah meriwayatkannya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan disebutkan dalam satu riwayat, kuntu khalaftu fil baiti tibrun minas sadaqah, aku meninggalkan di rumahku sepotong emas sedekah. Maka aku tidak suka membiarkannya bermalam di dalam rumahku. At-tibr itu sepotong emas atau sepotong perak. Maka secara ringkas dalam hadis ini disebutkan, selesai Nabi salat asar, maka beliau teringat di rumahnya ada sepotong emas atau sepotong perak sedekah yang belum dibagi oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Begitu selesai salat asar, Rasulullah langsung keluar terburu-buru ke rumahnya untuk mengambil sepotong emas atau sepotong perak tadi, karena beliau khawatir hal itu akan menyibukkan pikiran beliau sehingga mengganggu konsentrasi beliau untuk beribadah kepada Allah. Maka diriwayatkan dalam hadis ini, Uqbah bin Al-Haris pernah sholat bersama Nabi di Madinah dalam satu hari sholat asar. Selesai sholat, Rasulullah langsung bangkit. Ketika beliau selesai dari sholatnya, bangkit terburu-buru sampai menyela-nyela pundak-pundak manusia untuk menuju ke kamar sebagian istri beliau. Tidak berselang lama Rasulullah alaihi salatu wassalam keluar menemui para sahabatnya yang masih di masjid. Rasulullah melihat para sahabat dalam keadaan terheran-heran dengan perbuatan beliau. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menerangkan pada mereka sebab kenapa beliau terburu-buru keluar dari masjid selesai sholat. Dia menyatakan, dakartu say'an min tibrin indana, aku teringat sepotong emas atau sepotong perak yang tertinggal di rumah kami, yang itu harus aku bagi-bagikan. Aku gak suka kalau hal itu nanti menahanku, menyibukkan beliau sehingga beliau gak bisa konsentrasi untuk beribadah kepada Allah. Maka aku perintahkan untuk segera dibagi-bagikannya. Maka dalam hadis ini, sesuai dengan tema yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah, menjelaskan pada kita anjuran untuk bersegera melakukan amal kebajikan. Beliau teringat ada sepotong emas sedekah yang harus dibagikan yang tertinggal di rumahnya. Begitu selesai sholat, Rasul langsung bangkit. Biasanya kan berzikir, kadang menyampaikan sesuatu pada para sahabat, tidak. Rasulullah bangkit langsung menyela-nyela kuda-kuda manusia, memotong sop-sop mereka yang masih duduk selesai sholat, untuk menuju bagian kamar istri-istri beliau. Karena apa? Ingin segera membagi-bagikan sepotong emas atau sepotong perak tersebut. Ini menjelaskan pada kita anjuran untuk bersegera melakukan amal kebajikan. Maka di sini juga terdapat peringatan agar kita tidak menunda-nunda amal kebajikan. Taswib, ini penyakit. Apa itu taswib? Dari kata saufa. Taswib artinya penyakit menunda-nunda. Nanti-nanti saja, nanti-nanti saja, besok-besok saja, besok-besok saja. Terus ketika ada keinginan untuk melakukan satu amal kebajikan, hatinya berbisik, nanti-nanti saja, besok-besok saja, kapan-kapan saja. Demikian seterusnya, akhirnya luput darinya banyak amal kebajikan. Maka di sini ketika seorang itu sudah ada keinginan untuk melakukan satu amal kebajikan, maka hendaknya segera ditunaikan. Jangan terlalu banyak berpikir. Nah, karena seseorang itu enggak tahu kapan dia akan luput dari amal kebajikan. Apakah karena sakit, apakah karena datangnya kesibukan, ataukah mungkin ajal menjemputnya. Nah, maka seyugyanya bagi seseorang untuk menjadi hamba yang kayyis, seperti riwayat yang telah lalu. Hamba yang cerdas, hamba yang cerdik, hamba yang bisa memanage waktunya agar benar-benar waktu dia itu digunakan dalam amal-amal kebajikan. Seorang yang cerdas adalah seorang yang dia itu memperbanyak amal untuk menghadapi perjalanan setelah kematian, karena dia tidak ingin meremehkan, menganggap enteng dan mudah sebuah amalan. Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah mengingatkan, la tahkiranna minal ma'rufi sayyan walau antalqa ahaka biwajhin talqin. Jangan sekali-kali kamu meremehkan satu amal kebajikan, meskipun wujudnya sekedar kalau kamu bertemu dengan saudaramu, kamu tampakkan wajah yang berseri, wajah yang ramah, itu adalah satu kebajikan. Jangan kamu remehkan. Kalau kita dalam perkara dunia saja kita berlomba-lomba, kita bersegera, kita luangkan waktu, kita gunakan kesempatan, maka yang wajib bagi setiap insan dalam urusan-urusan akhiratnya, maka hendaknya dia demikian juga. Bahkan dia lebih utama untuk bersegera, untuk dia luangkan waktunya guna menyiapkan bekal perjalanan akhiratnya. Allah ingatkan kita dalam surat Al-A'la, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kita diingatkan oleh Allah, tabiat jiwa manusia itu lebih mementingkan urusan duniawiahnya, padahal urusan akhirat kita itu lebih baik, lebih kekal. Dalam hadis ini menjelaskan pada kita bahwasanya Rasulullah adalah manusia yang paling bersegera melakukan amal kebajikan. Rasulullah sebagai seorang nabi dan rasul, manusia terbaik, butuh kepada amal, sebagaimana selainnya juga butuh kepada amal. Sehingga Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan dalam sebuah hadis, innahu la yadkhulul jannata ahadun bi amalihi, sesungguhnya tidak akan masuk surga seseorang karena sebab amalnya. Qalu wala anta, para sahabat bertanya, apakah tidak pula anda wahai Rasulullah? Qala wala ana, tidak pula aku, illa ayyata ghammadani Allahu bi rahmati, kecuali Allah telah meliputiku dengan rahmatnya. sehingga kita nanti masuk surga itu bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah. Rahmat Allah datang kalau kita mau melakukan amal-amal kebajikan, amal-amal soleh. Maka di sini masyiral ikhwah a'azzani wa jazakumullah, dalam hadis ini benar-benar kita diingatkan agar kita bersegera melakukan amal kebajikan. Saya ingat nasihat bijak yang disampaikan oleh seorang ulama. Dia menasihatkan hendaknya kita bersegera untuk melakukan amal kebajikan, karena waktu dan kesempatan kita itu hanya sekarang. Adapun yang telah lalu, waktu kita yang telah lalu, kalau tidak kita gunakan dalam amal kebajikan, yang ada hanya penyesalan. Kalau kita gunakan untuk sesuatu dari amal-amal kebajikan, walhamdulillah. Adapun waktu kita yang akan datang, kita tidak di atas keyakinan apakah kita bisa menggapainya, mengisinya dengan amal kebajikan. Karena enggak tahu. Kadang ajal menjemput sewaktu-waktu. Enggak tahu kadang kesibukan datang sewaktu-waktu. Enggak tahu kadang sakit datang sewaktu-waktu dan seterusnya. Banyak halangan. Maka waktu kita itu sebenarnya hakikatnya hanya sekarang. Maka kapan kita memulai amal? Kapan kita bersegera untuk beramal? Ya sekarang. Sekarang kita mulai untuk beramal. Kalau kita punya prinsip sekarang kita beramal, maka hidup kita akan dipenuhi dengan amal soleh. Karena waktu sekarangnya dia gunakan untuk melakukan amal-amal kebajikan, amal-amal soleh. Jangan sampai kita terperdaya oleh muslihat syaitan, makar syaitan. Maka di antara muslihat syaitan yang paling berbahaya, seorang terjatuh dalam sebuah kesalahan dengan alasan karena saudaranya juga melakukan kesalahan yang semisal. Lah kamu kok enggak segera menunaikan kewajiban sholat fardu lima waktu, apa tetangga-tetangga juga enggak ada yang sholat. Ini jebakan syaitan yang sangat berbahaya. Dia menutupi kejelekannya dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Yang ini menjadikan penghalang bagi dirinya untuk bersegera melakukan amal soleh, amal ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dalam hadis ini dijelaskan tentang bolehnya kita menyela-nyela pundak-pundak manusia setelah salam dari sholat. Terlebih jika ada kebutuhan. Misalnya seorang kok sholat di shof yang pertama, begitu selesai salam kok ada kebutuhan mau keluar, berarti kan harus menyela-nyela pundak manusia. Itu enggak mengapa kalau ada kebutuhan. Enggak harus nunggu yang belakang bubar dulu, enggak harus. Karena manusia setelah salam dari sholat Mereka enggak ada kebutuhan untuk tetap tinggal di tempat-tempat mereka kecuali sekedar untuk berzikir. Nah, bahkan boleh bagi mereka untuk segera pergi. Nah, karena untuk sholat nawafil itu yang afdal juga dilakukan di rumah, meskipun boleh dilakukan di masjid. Yang dilarang itu kalau menyela-nyela pundak-pundak manusia sebelum sholatnya. Kalau orang sudah persiapan sholat, sudah berbaris, kemudian dia ingin dapat shaf yang pertama, dia sela-sela melangkai barisan orang ingin dapat shaf yang terdepan. Ini yang dilarang. Kenapa? Karena menyakiti orang. Yang demikian itu ketika suatu hari Rasulullah berkhutbah dalam khutbah Jumat, hari Jumat. Beliau melihat seseorang masuk masjid langsung menyela-nyela pundak manusia, melangkai pundak-pundak manusia untuk bisa duduk di bagian depan. Maka Rasulullah mengatakan, "Ijlis faqad adaita." Duduk kamu, kamu telah menyakiti saudara-saudaramu. Anda mengganggu selesai sholat, ini enggak ada masalah. Enggak apa-apa. Juga dalam hadis ini terdapat sebuah faedah bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam sebagaimana manusia biasa kadang beliau juga lupa. Sebagaimana orang lain juga lupa. Nah, dia lupa di rumahnya itu masih tertinggal sepotong emas yang harus dibagi-bagikan. Maka begitu selesai sholat langsung bersegera diambil untuk dibagi-bagikan. Kalau beliau juga lupa sesuatu yang padahal diketahui di sisi beliau sebelumnya, maka tentunya beliau juga terkadang tidak mengetahui apa yang memang sebelumnya beliau tidak ketahui, terutama hal-hal yang gaib. Karena sebagian orang-orang sufi berkeyakinan Rasulullah itu mengetahui segala hal, termasuk hal yang gaib. Ini keliru. Allah menjelaskan, "Qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak." Katakan wahai Muhammad, aku tidak mengatakan pada kalian aku punya di sisiku perbendaharaan-perbendaharaan Allah. Aku juga tidak mengetahui hal-hal yang gaib kecuali apa yang memang dikhabarkan oleh Allah kepada beliau. Di sini Rasulullah disuruh mengumumkan di hadapan manusia bahwasanya beliau tidak mengetahui perkara yang gaib. Beliau juga bukan seorang malaikat. Maka keliru orang yang punya keyakinan berdoa memohon hajatnya kepada Rasulullah dalam berbagai macam urusannya karena meyakini Rasulullah mengetahui hal yang gaib setelah kematiannya. Ini adalah keyakinan yang batil. Mereka bukan orang-orang yang mencintai Rasulullah. Mereka justru musuh-musuh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mereka bukan wali-wali Allah. Bahkan mereka dengan itu menjadi wali-wali syaitan. Karena mereka telah menjatuhkan diri mereka kepada kesyirikan. Karena seseorang tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Tidak kepada malaikat yang dekat. Tidak pada nabi yang diutus sekalipun. Tidak pula kepada Rasulullah. Bahkan Rasulullah diutus untuk menjaga tauhid. untuk mewujudkan, merealisasikan tauhidullah. Maka Nabi enggak mengetahui hal yang gaib. Bahkan beliau terkadang lupa sesuatu yang sebelumnya sudah beliau ketahui. Tadi kan lupa naruh apa sepotong emas di rumahnya, harusnya dibagikan. Wajar sebagai manusia biasa. Beliau juga butuh makan, butuh minum, butuh pakaian. Bahkan beliau butuh tameng dari musuh ketika berperang. Maka beliau seperti yang lainnya sebagai manusia, dari hukum-hukum manusia. Nah, sehingga Allah menyatakan kul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah hanyalah aku manusia biasa semisal kalian. Bedanya cuma diberi wahyu kepadaku bahwasanya sesembahan kalian adalah sesembahan yang esa, yaitu Allah. Maka di sini Allah mensifati Nabi dan Rasulnya sebagai manusia biasa seperti kita. Namun bedanya beliau diberi wahyu. Ini yang membedakan. Juga dalam hadis ini menjelaskan pada kita syiddatul amanah wa idamuha. Amanah itu sesuatu yang besar, menunjukkan begitu amanahnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Bahwasanya seseorang kalau dia tidak bersegera menunaikan amanah, maka terkadang apa yang diamanahkan pada dirinya itu akan menahannya. Sehingga Rasulullah karihtu ayyah bisani, aku khawatir nanti hal tersebut itu akan menahanku, membebaniku. Kalau yang demikian ini termasuk amanah, maka demikian juga perkara-perkara agama, amal ibadah, amal ketaatan, itu juga amanah. Maka wajib bagi setiap insan, setiap muslim untuk bersegera menunaikan amanah. Juga termasuk hutang. Nah, hutang juga amanah. Sehingga Rasulullah menyatakan layyul ghani madlum. Layyul ghani dulmun. Jadi kalau orang punya hutang dalam keadaan dia itu ada kecukupan kok menunda-nunda, ini adalah kedoliman. Maka dalam perkara hutang wajib bagi seorang untuk segera melunasinya kalau memang sudah memiliki harta yang dia gunakan untuk melunasi hutangnya. Nah, kecuali kalau orang yang punya piutang pada kita itu memberikan kelonggaran, memberikan tempo. Nah, namun yang dianjurkan dalam syariat adalah segera untuk melunasi. Bahkan hutang itu perkaranya besar, sehingga kewajiban haji itu bisa gugur kalau orang itu masih punya tanggungan hutang sampai dia menunaikannya. Karena hutang ternyata itu perkaranya besar. Itu kalau hutang yang mubah yang dibolehkan. Apalagi kalau hutang yang riba, itu lebih besar lagi urusannya. Bahkan ketika ada seorang sahabat yang meninggal dunia, maka Rasulullah bertanya sebelum mensolatkannya, hal alaihi dain, apakah dia punya tanggungan hutang? Kalau para sahabat menyatakan tidak, Rasulullah maju mensolatinya. Kalau para sahabat menyatakan iya, Maka Rasul bertanya, adakah yang mau melunasinya? Kalau para sahabat menjawab, iya, Rasulullah maju sholat. Tapi kalau para sahabat mengatakan belum ada yang memberikan jaminan pelunasan hutangnya, maka Rasulullah mundur, tidak mau mensolatinya. Rasulullah meninggalkan sholat jenazah kalau si mayit itu masih punya tanggungan utang. Para sahabatnya yang disuruh mensolatkannya. Ini menunjukkan dain, hutang itu perkara yang besar. Perkara yang besar. Sehingga Rasulullah mengatakan, matlul ghani dzulmun, orang kaya kok menunda-nunda pelunasan hutang itu adalah sebuah kedzaliman. Hadis ini juga menjelaskan pada kita bolehnya mewakilkan sesuatu dalam pembagian. Karena Rasulullah mengatakan, aku perintahkan untuk membaginya. Berarti bukan Rasulullah langsung yang membagikan. Jadi mewakilkan sebuah amanah itu dibolehkan. Maka faedah ringkas dari hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya bersegera melakukan amal kebajikan ini perkara yang sangat dianjurkan dalam Islam. Gak boleh menyepelekan perkara kebajikan. Nah, gak boleh bermudah-mudahan. Karena apa? Kalau kita membiasakan jiwa kita itu menyepelekan, menganggap mudah sebuah amal kebajikan sehingga menunda-nundanya, maka jiwa kita itu akan menjadi jiwa yang terbiasa untuk menunda-nunda amal kebajikan. Kalau jiwa kita sudah kita latih untuk bersegera, kita pun akan mudah melakukan amal kebajikan. Tapi kalau biasa meremehkan, itu akan menjadi jiwa yang suka meremehkan, jiwa yang suka bermudah-mudahan, jiwa yang suka menunda-nunda amal kebajikan. Waliyadzubillah. Maka di sini Al-Imam An-Nawawi, kalau orang yang sudah ada keinginan untuk melakukan satu amal kebajikan, song-song kebajikan itu dengan kesungguhan. Gak usah bimbang, gak usah ragu, gak usah goyah, jangan goyah. Lakukan, upayakan dengan penuh kesungguhan. Ini faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang agung dan mulia ini. Mudah-mudahan berfaedah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.